Kelas, kita masuk kepada yang setelahnya adalah Adillatul Munkirin ya. Yang pertama sudah mazhab jumhur. Yang kedua adalah al-mazhab yang mengatakan bahwa qiyas itu tidak ada, yaitu dari zahiriyah. Zahiriyah ini masuk kepada yang ini, ghairul illiyah. Bahwa antara illah dengan iskar itu tidak ada hubungan illiyah, maka khalas, mafish. Qiyas. Baik, kita baca. Adillatul munkirin qalu ihtajju biwujuhin. Mereka mengatakan bahwa al-qiyas itu tidaklah hujah dengan beberapa dalil. Al-awwal qauluhu ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah. Jangan lebih dahulu kita daripada Allah dalam. Maknanya adalah Allah yang punya hukum. Kalau kita lebih dahulu daripada Allah dan Rasul, berarti kita buat hukum sendiri. Qiyas maknanya adalah at-taqdim ala Allah ya. Yang kedua, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Yang ketiga, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Yang keempat, wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Yang kelima, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini semua dalil yang dipakai oleh Al-Khasam untuk mengatakan oleh Zahiriyah bahwa Al-Qiyas adalah bukan hujjah kalau dia ada yang mengamalkan natijahnya seperti ini dia. Ima kita mendahului Allah dan Rasul atau mengatakan kepada Allah sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya atau taqofu, jangan kita berhenti pada maknanya juga jangan memutuskan satu perkara padahal yang kita pada perkara yang kita tidak tahu ilmunya. Yang terakhir, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Qiyas itu dhan. Kalau kita beramal melakukan hujjah dengan yang dhan untuk satu ibadah, dhan itu la yughni minal haqqi syai'a. Tayyib. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi, qulna al-hukmu maqtu'un. Al-hukmu maqtu'un wa dhannu fi tariqihi. Hukum itu sudah maqtu', kata beliau. Hukum itu sudah jelas. Ya. Al-hukum itu maqtu'un. Memang hukum, kalau disebutkan bahwa hukum itu memang maqtu'. Tapi wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an, beramal dengan qiyas berarti tidak boleh. Kata Imam Bidawi, al-hukmu maqtu'un wa dhannu fi tariqihi. Yani fi tariqil hukmi. Fi tariq ilal hukum, itu juga maknanya ya. Wadhannu, jadi qiyas ini adalah tariq menuju hukum. Wadhannu, dhan dalam tariq atau wasilah sampai kepada hukum, la ba'sa bidzalik. Itu dia. Yang dilarang itu adalah memastikan hukum. Tapi kalau fit tariq kita mencari wasilah sampai kepada hukum, al-hukmu maqtu'an, wadhannu, yani al-qiyas, tariqun ilal hukum. Fala ba'sa bidzalik. Itu dia. Dalil kedua, as-sani, qauluhu alaihi salatu wassalam ta'malu hadhihi al-ummatu burhatan bil kitab. Umat ini beramal dengan burhatan bil kitab, burhatan bis sunnah. Itu dia. Tapi juga ada yang ta'malu burhatan bil qiyas, fa idza fa'alu dhalika faqad dhallu. Itu dia. Kalau mereka amalkan yang terakhir ini, dhallu, sesat dia. Nah, hadis ini secara sharih mengatakan bahwa fa idza fa'alu dzalika faqad dhallu. Tayyib. Ad-dalilus salis. Dhamma ba'du as-sahabati lahu min ghairi nakirin. Itu yang tadi. Ketika Al-Khasam membantah jumhur dalam hujjah. Dhammuhu aidan. Dhamma ba'du as-sahabah, itu dia nukilan perkataannya sama, ya. Perkataannya sama, itu dia dhamma ba'du sahabati lahu min ghairi nakirin. Kalau tidak ada yang membantah zammun daripada sahabat tadi, berarti ar-ra'yu wal qiyasu bukanlah hujah ya. Tapi dia mazmum. mazmum. Taib. Ini dalil as-sani wa salis. Qulna. Taib. Dalil kedua tadi hadis. Bantahnya mana? Apakah dalil kedua dibantah? Dalil ketiga dibantah. Apa kata Imam Baidawi? Mu'aridhani bimislihima. Apa yang mu'aridhan? Isnan. As-sani wa salis. Qulna di sini adalah bantahan untuk as-sani wa salis. Dua-duanya dibantah Imam Baidawi dengan qulna mu'aridhani bimislihima. As-sani adalah hadis. Apa yang mislul hadis? Al-hadis juga. Al-hadis yu'arid al-hadis. Maka al-hadis yang ada pada dalil yang kedua mu'aridun bimislihi. Hadis juga. Yang ketiga, dhammu ba'du sahabat, dhamma ba'du sahabati lahu min ghairi nakirin. Mu'aridun dengan nukil dari para sahabat juga. Jadi al-dalilus tsani wa dalilus tsalis mu'aridun bimislihima, ini makna bimislihima. Kalau dalil kedua hadis maka dia mu'arid dengan hadis. Dalil ketiga asar sahaba mu'arid dengan asar sahaba. Fa yajibu taufiq. Khas kita taufiq antara dua yang mu'aridan. Nah. Dalil ketiga asar sahaba taufiqnya sudah selesai tadi. Apa tadi taufiq yang ketiga? Fa yuhmalu al-awwalu 'ala as-sahih wa yuhmalu as-thani 'ala al-fasid. Sekarang taufik bainal hadis wal hadis. Mana hadis yang mu'aridnya? Kan dalil kedua disampaikan hadis. Mu'aridun bimislihi. Mana hadis yang mu'arid kepada hadis nomor dua ini? Nah, kisah Mu'az dan Abu Musa. Asabtuma, itu juga hadis. Berarti hadis dengan hadis bertentangan. Kalau hadis dengan hadis bertentangan, wajib taufik. Apa taufik hadis? Yang pertama lihat darajatul hadis. Ternyata hadis kisah Mu'az dan Abu Musa adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dhaif. Khalas as-sahih wa dhaif, khalas as-sahih wa rajih wa dhaif wal marjuh. Berarti at-tawfiq bainal hadisain, al-awwal rajih wa tsani dhaif. Wal awwal sahih wa tsani dhaif, ya. Sedangkan at-tawfiq bainan naqlain daripada asar sahabat yuhmalul awal ala sahih wa yuhmalul sani ala al-fasid. Khalas, itu makna daripada qulna mu'aridhani bimislihima. Kemudian fayajibu taufiq. Mu'aradhani bimislihima fayajibu at-taufiq. Mu'aradhan, ya. Baik, itu dalil salis. Ar-rabi'a naqala al-imamiyyatu inkarahu anil itara. Ma makna inkarahu di sini? Inkar al-qiyas. Naqala al-imamiyyatu na'a inkar al-qiyas min al-itra. Ma man al-itra? Ahlu bayti Rasulillah. Ahlu bayti Rasulillah. Imamiyah meriwayatkan dari ahlu bayti Rasulillah bahwa ahlu bayti Rasulillah menentang qiyas. Tidak menyetujui adanya qiyas. Dijawab dengan mudah oleh Imam Baidawi, qulna mu'aridun binaqli az-Zaidiyah. Kenapa dia jawab dengan seperti ini? Zaidiyah dan Imamiyah sama-sama Syiah. Pendapat Syiah dijawab dengan pendapat Syiah juga. Ya, sesama Syiah kelas. Sesama Syiah bertentangan kelas, berarti pendapat Syiah batal kedua-duanya. Ya. Mu'aridani bi naqala al-Imamiyyatu inkarahu 'anil athara. Qulna mu'aridun binaqli Zaidiyah. Berarti pendapat Imamiyah tadi tidak kuat. Kenapa? Dibantah oleh Syiah sendiri. Sumber Syiah dari mana? Sumber Imamiyah dari mana? Itrah. Sumber Zaidiyah? Itrah juga. Nah, khalas. Berarti pendapat Imamiyah tadi batal. Al-Khamis. Dalil yang kelima dipakai oleh Al-Khasam Zahiriyah. Annahu yuaddi ilal khilafi wal munaza'ah. Qiyas itu akan membawa kita kepada khilaf wal munaza'ah. Kenapa? Hmm? zan. Batil. Kenapa? Apa wujuhul zan, apa wujuhul khilaf dan munazaatnya? Ada satu masalah, seorang alim kabir berijtihad, dia menemukan ilah buat kias. Di tempat yang lain masalahnya sama, mujtahid lain membuat juga kias, tapi ilahnya berbeda. Natijahnya apa? Hukum pun akan berbeda. Kalau ketika hukum berbeda dengan kias, satu kias dengan yang lain, khilaf dan munazah. Ya? Ulama yang pertama mengatakan, saya sudah berijtihad dengan sesungguh-sungguhnya ikhlas lillahi ta'ala, ini hukum saya. Yang kedua juga mengatakan demikian. Akhirnya umat terpecah, munazah. Nah, kata Al-Khasam, annahu yuaddi ilal khilafi wal munaza'at, munaza'ah, waqad qala Allah ta'ala, wala tanaza'u, fatafshalu, watazhaba rihukum. Kalian jangan niza', jangan berkhilaf. Kenapa? Kalau kalian khilaf, fatafshalu, mamana fashal? Gagal, kalian akan gagal. Watazhaba rihukum, kalian akan kalah. Ya? Nah, annal qiyas yuaddi ila al-khilaf wal munaza'a wa qad qala Allah ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Qulna al-ayatu fil ara' wal huruf. Al-ayatu fil ara' wal huruf. Ayat yang wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum itu adalah dalam masalah ara' dan perang. Kenapa? Lihat setelahnya, fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian akan gagal dan kalah. Itu dalam masalah perang. Kalau perang memang tidak boleh ada munaza'ah. Kalau munaza'ah bainal jundi wal jundi akan pecah. Kalau munaza'ah bainal jundi wal qa'id lebih parah. Ya? Maka ayat ini turun dalam permasalahan ara' wal huruf. Tidak boleh munaza'ah. Tapi dalam permasalahan ahkam, qala sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun la ba'sa bidzalik. Khilaf ulama dalam masalah ahkam fikhiyah itu rahmat bagi umat selama khilafnya adalah khilaf mu'tabar, ya. Umat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan dzurufnya masing-masing, ya. Itu dia. Paham yang ini? Ad-dalilus sadis yang terakhir. Asy-syari' fassala bainal azminati wal amkina fis syaraf was-salawatu was-salawati fil qasr. Fil qasri. Katanya yang keenam ini adalah, coba lihat, ini dalil Khasam ya, mengatakan qiyas itu tidak boleh. Allah memisahkan antara Allah membedakan antara satu waktu dengan waktu yang lain, satu tempat dengan waktu yang lain dalam masalah syaraf. Samakah 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 malam Rajab? Tidak sama, padahal sama-sama malam. Allah pisahkan. Kalau memang berlaku kias masalah yang sama seperti ini, mestinya berlaku hukum yang sama. Ini Allah bedakan. Wal amkina, apakah sama Masjid Haram dan Masjid Nabawi secara nilai salat? Tidak, ini sesama masjid. Kalau memang perkara satu sama dengan perkara kedua berlaku kias, nah dalam masalah ini sama. Masuklah di sini Masjidil Azhar. Sesama masjid, tapi Allah pisahkan. Maknanya walaupun dia sama, tetap tidak boleh disamakan. Disatukan dalam hukum. Kiaskan dia bersama kemudian disatukan dalam hukum, ya kan itu dia. Nah, ini ada beberapa perkara yang sama tapi secara hukum berbeda, itu dia. Was-shalawati fil qasar. Kenapa seseorang boleh salat, boleh mengqasar salat? Musafir. Dia musafir dari pagi sampai pagi pula. Salat apa yang dilalui? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kembali ke subuh. Yang dia boleh qasar apa? Zuhur, asar, isya. Kenapa? 6 rakaat. Bukan karena jumlah rakaatnya genap. Hah? Apa? Ah, kalaulah nilainya safar, mestinya sholat apapun yang ada dalam safarnya mungkin dibagi dua, mungkin laksanakan bagi dua. Subuh 2 rakaat jadi 1. Ini kalau mungkin dibagi dua, ya kan? Kan mungkin, subuh mungkin. Yang tidak mungkin maghrib, 1.5. Gak tahu salamnya di mana. ya kan? Itu dia. Isya, zuhur, asar boleh dikosor. Maknanya kalau dalam masalah safar orang boleh mengkosor sholat, ternyata tidak semua sholat boleh dikosor, ya kan? Dalam makna ini sudah berkumpul satu illah, satu masalah, tapi tetap saja dibedakan secara hukum. Ini bukti kias tidak berlaku, ya kan? Wajah ma'a bainal ma'i wa turab fi tathhir. Air orang berwudu tujuannya adalah untuk membersihkan badan badannya. Sekarang diganti dengan tanah. Apakah tanah itu membersihkan? Coba antuna. Pergi keluar ambil tanah. Nah, kotor. Padahal niat kita membersihkan. Taharah. Dia air dan tanah itu berbeda, Allah kumpulkan. Nah. Maknanya kalau kias berlaku di sini, kalaulah berlaku, air dan tanah itu mestinya dipisahkan, bukannya dikumpulkan, ya kan? Kenapa dia dua hal yang berbeda? Wa aujabat ta'affufa 'anil hurratil ashauha dunal amatil hasna. Tabiatnya seorang laki-laki kalau mencari istri, tabiatnya dia cari yang cantik, misalkan. Nah, tapi ternyata kata Allah, yajibut ta'affufu 'anil hurratil ashauha. Pilihlah yang hurrah walaupun dia syauha. Dan jangan pilih al-amah walaupun dia hasna. Nah, kalau mengikut qiyas, seseorang yang ingin mencari istri, dia akan pilih al-amah al-hasna. Ya, dia pilih hamba sahaya yang cantik. Tapi ternyata tidak. Kata Allah, ta'affuf 'alal hurrati syauha. Itu dia. Nah, kalau lah mau mengikut qiyas akal manusia, ini tidak masuk akal di sini. Ya. Itu dia. Asyauha yakni buruk. Mungkin buruk terlalu kejam ya. Apa? Tidak cantik, masih. Bedanya apa? Wa qata'a asar wa qata'a sariqal qalil duna ghasibil katsir. Orang mencuri kalau dia sedikit saja, tetap mencuri sedikit dalam makna sudah sampai syarat batas nisabnya, dia potong tangan. Wal ghasib mana ghasib? Rampas, tidak dipotong tangan. Kan sama-sama mengambil barang orang lain, merugikan orang lain. Kenapa tidak di sama-sama hukumnya? Kalau berlaku kias, dua-duanya potong tangan. Ternyata dalam syariat tidak, ya kan? Wa jallada biqazfi az-zina biqazfi az-zina wa syarrata fihi syahadata arba'atin dunal kufri. Mana qazaf? Menuduh orang berbuat zina? Mana perempuan baik? Apa? Apa mana perempuan baik itu? Suci? Belum. Apa-apa? Perempuan baik di sini maknanya adalah al-muslimah al-muhsanah. Ya kan? Dua syaratnya. Muslimah, muhsanah. Muslimah dia Islam, muhsanah sudah menikah. Sudah menikah. Kalau perempuan muslimah muhsanah dituduh berzina oleh seseorang, dia tidak datangkan 4 saksi, maka orang yang qazif dijilda. Nah, kemudian kalau dia tuduh orang kafir, perempuan kafir berzina, dia tidak datangkan 4 saksi, apakah dia di aljildu juga? Tidak. Padahal sesama perempuan, sesama muhsana, sama-sama sudah menikah, sama-sama tidak datangkan 4 saksi. Kenapa hukum dibuat berbeda? Tidak, ya. Izan, kalau berlaku qiyas, mestinya dalam permasalahan perempuan mukminah dan perempuan yang ghairu muslimah tadi, tetaplah berlaku qiyas, hukumnya sama. Tidak datangkan 4 saksi, jildu. Tidak. Nah, semua permasalahan di atas, tuh, ini bukti nyata bahwa qiyas tidak berlaku. Pasal wa zalika yunafil qiyas. Nah, setuju enggak? Qulna al-qiyasu haythu 'urifa al-ma'na. Jawaban Imam Bidawi sepanjang itu tadi contoh disampaikan Al-Zahiriyah. Jawaban pendek saja. Haitsu 'urifal ma'na. Selesai. Masalah. Apa tuh? Makna ini bukan terjemah. Mal murad bil makna? Alhamdulillah. Kias itu kita lakukan satu dengan perkara yang lain ketika kita ketahui ilahnya. Ya? Ketika diketahui ilahnya, didapatkan ilah, baru dilakukan kias. Sedangkan permasalahan yang antum sebutkan di atas tadi, dipisahkan, digabungkan, dikumpulkan, ada yang dipisahkan, semuanya tidak ada yang disemukan ilah. Allah kumpulkan satu masalah dengan masalah yang lain padahal dia berbeda, bukan karena ilah. Ilah dalam makna kias, dalam pemahaman kias. Al-qiyas dilakukan haitsu 'urifal ma'na. Kalau tidak diketahui maknanya, aw lam tu'raf al-'illatu fala qiyas. Nah, contoh-contoh di atas tadi adalah hal-hal yang tidak berlaku kias. Kenapa? Karena dia tidak ada ilahnya. Yang kedua juga, adakah masalah lain yang disebutkan selain ini? Ini mungkin masalah yang tidak berlaku kias. Mungkin ini saja, tidak ada yang lain. Atau mungkin kalau ada 1, 2, 3 lagi tambahannya. Sementara hukum dalam Islam apa? Ahkam fiqhiyah banyak sekali. Dan ini qalil. Ya, ini qalil saja. Kalau qalil, al-hukum bukan dengan bil qalil, tapi hukum bil ghalib. Bukan bil qalil. Tayyib. Ini dia kira-kira mungkin. Al-qiyasu dilakukan haitsu 'urifal ma'na. Aqulu syarah Imam Isnawi yahtajjal munkiruna lil qiyas bi sittati awjuhin min al kitabi was sunnati wal ijma'i wad dalil al aqli al awwal wal kitabu al kitabu wa huwa ayat ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun wa la taqafu ma laysa laka bihi 'ilmun. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kemudian wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a wal qiyasu dhanniyun fala yughni syai'an. Wa ajaba al musannifu anna al hukma bi muqtada al qiyas maqtu'un bihi. Al hukmu bi muqtada al qiyas maqtu'un bihi. Wa dhannu waqa'a fi at-tariqil musilati ilayhi kama taqaddama taqriruhu fil haddil fiqhi. Kalau hukum, misalkan contoh seperti ini, apakah hukum nabis itu qat'i atau zanni? Qat'i. Apakah tariqah sampai hukum itu qat'i atau zanni? Zanni saja, tapi natijahnya qat'i, ya. Selama zanni itu tidak ada pada hukum, maka berarti dia wal qat'u wa zannu fi tariqi ila hukum. Wa hadzal jawab laisa syamilan lil ayatil ula wala lil ayatir rabi'ah. Ma hiya al ula? La tuqaddimu. Balil jawab ala al ula, anil ula. Yang untuk yang ula, annahu lamma amarna Allah ta'ala wa rasuluhu bil qiyas lam yakun al qawlu bihi taqdiman baina yadayillahi wa rasulih. Kalau Allah yang perintahkan kita melakukan qiyas, Rasulullah yang perintahkan kita melakukan qiyas, kemudian kita melakukannya, qiyas. Apakah disebut dengan takdim baina yadaillahi wa rasulihi? Nah, ini perintah Allah. Tayyib. Wal jawabu 'anil rabi'ah, innahu yastahilu an yakuna al muradu minha ijtimal al kitabi 'ala jami'il ahkam syar'iyyah min ghairi wasithah. Kenapa? Fa innahu khilaful waqi', bal al murad dalalatuha 'alaiha min haitsul jumlah. Yang Rabi'ah tadi apa? Tabi walaya bisin illa fi kitabin mungkin. Maknanya adalah semua yang ada dalam dunia ini sudah ada dalam Al-Quran. Tapi min haisul jumlah saja, tidak min haisul tafsil. Nah, kalau dia min haisul jumlah, kita perlukan adanya wasitah atau wasilah untuk sampai kepada tafsil. Wasilah dan wasitahnya itu seperti apa? Sawa'anka nabi wasatin au bi ghairi wasatin. Wahina izin falayalzimu min dzalika adamul ihtijaji ila al-qiyas li'anna al-kitab 'ala hadza at-taqdir la yadullu 'ala ba'dihha illa biwasitatil qiyas. Ayat ini tidak menunjukkan kepada, oh kita tidak perlu qiyas. Bukan itu maksudnya. Kenapa? Li'anna kitab ala hadza taqdir la yadullu ala ba'diha. Maknanya kitab tidak akan menunjuk kepada tafsil-tafsil juz'iyat ala ba'diha, ya. Illa biwasitatil qiyas fa yakunul qiyas muhtajan ilaihi. Qauluhu as-sani yani ad-dalilus sani. Ad-dalilus sani ala ibtalil qiyas as-sunnah wa huwa hadisul ladzi dzakarahu al-musannifu wa dalalatuhu zahirah. Qauluhu as-salis ay ad-dalilus salis ijma' fa inna ba'da as-sahabati qad dhammahu kama taqaddama idahu fi adillatil jumhur. Wasakatal baquna fa kana ijma'an. Wasakatal baquna anhu fa kana ijma'an wa ajaba al-musannifu an as-sunnati wal ijma' annahuma mu'aradani bimislihima kama sabaqa aidan fa yajibu at-tawfiqu bainahuma bi an yuhmal al-'amalu bihi 'ala al-qiyas as-sahih wa inkaruhu 'ala qiyas al-fasid. Baik, kalau ada di sunnah ini tidak disebutkan, tapi jelas sunnahnya mana? Dalam sunnah yang adilatul jumhur. Qauluhu ar-rabi' ay الدليل الرابع على أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا على عن العترة يعني أهل البيت إنكار العمل بالقياس والإجماع وإجماع العترة حجة وجوابه أن نقل الإمامية معارض بنقل الزيدية فإنهم من الشيعة أيضا وقد نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس على أنه قد تقدم أن إجماعهم ليس بحجة. قوله الخامس أي الدليل الخامس المعقول وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ كجيان. نعم طيب نأتي lebih detail dalam موضوع إن شاء الله. خلاص kita sudah selesai ya. الاستقراء sudah selesai dibahas. Dah الحمد لله. ولأنه تابع للأمارات للأمارات والأمارات mukhtalifah. Amarat ini tanda-tanda kepada hukum. Amarat kepada hukum itu adalah illah. Illah menunjukkan kepada hukum itu berbeda-beda. Satu mujahid mungkin melihat illah satu yang pertama, mujahid lain melihat illahnya yang lain pula, sehingga setiap mujahid mungkin akan mendapatkan illah-illah yang berbeda. Natijahnya adalah munazaah. Wa haina izin fayakunu mamnu'an liqaulihi ta'ala wala tanaza'u. Wa ajaba fil mahsul anna hadha ad-dalil bi'ainihi qa'imun fil adillatil aqliyah fama kana jawaban lahum kana jawaban lana. Ini dalil fil aqliyah, adillah yang dia sebutkan fil aqliyah ini. Baik, kita masuk kepada jawaban musannif. Wa ajaba al musannifu bi anna al ayata innama waradat fil ara wal hurub li qarinati qawli ta'ala فتفشلوا وتذهب ريحكم فأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل. قوله السادس الدليل السادس وهو من أن المعقول أيضا وعليه اعتمد النظام أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات وأثبت أحكاما لا مجال للعقل فيها. خلاص تدي. Yang menggabungkan dan yang memisahkan itu hanya Allah saja. Akal kita tidak punya hak untuk memikirkannya. لا مجال للعقل فيها. وذلك كله ينافي القياس لأن مدار القياس على إبداء المعنى وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى كما تماثلها في ذلك المعنى. أداء ما معنى إبداء؟ إظهار. إظهار المعنى وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها في ذلك المعنى وعلى التفريق بين المختلفات كما ستعرفه من قبول الفرقة عند الإبداء الجامع. خلاص di sini ternyata tidak ada ya katanya. Di sini ternyata tidak berlaku qiyas. Contohnya, amal bayan, at-tafriq sampai akhir ke bawah. Tadi yang kita sudah contohkan. Ajabal wa ajabal musannif. ini syarah terakhirnya. Wajab al musannif annana innama nadda'i wujub al amali bil qiyas haitsu 'urifa al ma'na ay al 'illah al jami'ah ma'a intifa'il mu'arid. Ma mana intifa'il mu'arid? Baik, ma huwa al mu'arid daripada qiyas? Kita sudah lakukan qiyas, ternyata ada mu'arid. Sawa'an kana hadzal mu'aridu rajihan aw ghairar rajih aw musawiyan ma'an natijatil qiyas. Mu'aridul qiyas adalah yang pertama Al-Qur'an, kedua sunnah, ketiga ijma'. Ada yang keempat. Apa dia? Qiyas juga. Betul. Mu'aridul qiyas ada empat. Al-Quran, maknanya apa? Kita sudah buat qiyas, lakukan qiyas. Setelah kita lakukan qiyas, dapatkan natijah. Ternyata natijah yang kita lakukan sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Dan hukum yang ada dalam Al-Quran itu membantah hukum yang kita dapat temukan dari qiyas. Kelas, qiyas kita malghi. Yang kedua, minas sunnah, sama juga. Minal ijma, kita lakukan qiyas, ternyata masalah yang kita qiyaskan ini sudah ada ijma' ulama di sana dan membantah hukum yang kita dapatkan. Maka hukum qiyas kita malghi. Ma mana mu'arid daripada qiyas? Kitab, sunnah, ijma' kelas. Sekarang yang mu'arid daripada qiyas. Qiyas? Sudah ada. Kalaupun qiyas itu sudah ada, kalau qiyas kita lebih kuat, kelas dia tidak dianggap mu'arid yang raja. Kita pakai qiyas kita. Ataupun qiyas itu sebelum ada sesama kita atau setelah kita. Al-qiyas yang menjadi mu'arid kepada qiyas adalah, kata tadi disebutkan, orang melakukan qiyas dengan i'timad kepada amarat. Amarah. Mana amarah? Amarat. Tanda-tanda yaitunya illah. Illah itu kan amarah juga. Nah, ketika satu mujtahid melakukan qiyas terhadap satu masalah, dia temukan illah. Apa mustawal illah yang dia dapatkan? Terkadang qat'i, jali, wadih, terkadang zan, terkadang malah waham, ya kan? Ulama lain juga melakukan qiyas. Kalau contoh ulama pertama melakukan qiyas dengan illah yang zan, ataupun waham lah, syak, illahnya syak. Ulama lain mengkaji ulang kembali melakukan qiyas dengan mendapatkan illah yang zan, di atas daripada syak. Mana natijahnya yang lebih kuat? Orang yang punya illah zan, maka natijahnya lebih kuat daripada orang yang syak, apalagi yang waham. Maka ulama yang melakukan illah qiyas dengan natijah waham tadi, sampai dia kepada qiyas, sampai natijah, setelah dia dapatkan hukum far'i, ternyata dia temukan mu'arid. Apa mu'aridnya? Mu'aridnya adalah, oh, ada orang lain melakukan qiyas. Ternyata dibandingkan mana yang lebih qawi natijahnya? Al-mu'arid yunqasamu imma an yakun mu'arid rajih, maknanya rajih berarti ulama yang pertama tadi natijahnya lebih rendah mustawanya, ulama lain lebih kuat, maka mu'arid itu rajih. Musawin, boleh jadi natijah yang didapatkan oleh ulama pertama dengan ulama yang kedua dalam nafsul mustawa, dalam quwwatul dalalahnya atau quwwatul makna, berarti musawin. Mu'arid kalau musawin ataupun rajih, maka natijah qiyasnya tidak qat'i, ya, tidak qat'i. Tapi kalau ada mu'arid lain tapi dia marjuh, khalas, qiyas kita yang dipakai, itu dia. Jadi ma'a intifa'il mu'aridi wa ghalibul ahkam min hadzal qabil. Ma mana ghalibul ahkam min hadzal qabil? Kebanyakan hukum syariat ini min hadzal qabil, yakni urifal ma'na intifa'ul mu'arid. Ya, urifal ma'na, yang kedua intifa'ul mu'arid. Wa ma dzakartum ayyuhal zahiriyya min as-suwar fa innaha nadirah. La tuqdahu fi husulil dhann, la taqdahu fi husulil dhannil ghalib. Yang punya kalian tadi itu nadir, jarang, dan itu tidak menjadi, dan itu tidak akan mencela hasil zon yang ghalib yang kita punya. Hasil zon yang ghalib yang sudah ada pada kita tidak akan menjadi cacat karena amrun nadir yang antum punya, ya. La siyama wal farqu bainal mutamasilat yajuz an yakuna lintifa'i salahiyatin ma yuhimu annahu jami'. Kenapa sesuatu yang mutamatsilat boleh ditafriq? Karena ada di situ, kalau menurut antum mungkin mestinya ini disatukan. Kenapa ada persamaan? Itu persamaannya waham, ya kan? Nah, mungkin dia boleh disatukan menurut antum zahiriyah, karena ada ilah yang antum temukan itu waham saja. Ilahnya wahmiyah, sementara yang secara hakikatannya adalah dia itu wajib dipisahkan. Kenapa? Liwujudi mu'aridin. Nah, dia ada yang mu'arid sehingga dia lebih afdal untuk dipisahkan, lebih aula dipisahkan daripada dijam'un. Itu al-farqu baina al-mutamassilat. Wa kadzalikal mukhtalifat yajuzu ishtirakuhuma ishtirakuha fi ma'nan jami'in faqad zakaral fuqaha'u ma'ani hadhil asya'. Baik. Ini dia. Mukhtalifat boleh juga digabungkan karena ada makna yang dipahami oleh ulama di sana. Ya. Baik. Ini mungkin untuk dalil adilatul munkirin dalam ma'ani qiyas, dalam qiyas. Kita sudah selesai, mohon maaf yang datang mungkin untuk belajar fikih saja ya. Yang baru datang. Soal fikih sudah selesai? Sudah? Kalau kita di sini sudah selesai, insyaallah untuk ke depan mungkin kalau memungkinkan satu kali pertemuan saja selesai insyaallah, kalau memungkinkan. Atau ala akal dua kali, paling banyak dua kali pertemuan lagi insyaallah selesai usul fikih sampai maudhu'i ya. Visual silakan dilihat dia dulu kalau ada masih ada soal sebelum kita tutup. Fi wala ma fiish. Burhan, burhatan itu apa, mana burhan? Burhan itu bukti ya. Secara wadih mana ya wallahu alam, tapi mana burhatan itu adalah makna sama dengan burhan. Burhan dia mengamalkan Al-Qur'an, kalau kita hilangkan burhan juga maknanya sama dia. Ta'malu bil Qur'an, burhatan bil Qur'an yani ahyanan ta'malu bil sunnah. Nah, terkadang ternyata ada juga yang burhatan bil qiyas tadi yang maksudnya. Yang faiza fa'alu dzalika ya faiza fa'alul qiyas. Ya. Faqad dallu, ya.